Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan sebelumnya ikhwatil kiram tentang min asnafil mabniyat dari kelompok kata kerja. Disebutkan dalam kitab wa ammal af'alu fal madi wal amru minha mabniyani. Al awwalu 'ala al fathi was tsani 'ala sukuni. Adapun kelompok kata kerja, maka kata kerja al madi, kata kerja lampau, wal amru, kata kerja perintah, minha mabniyani. Itu termasuk dalam kelompok min asnafil mabniyat, bersifat tetap harokat akhirnya. Al awwalu ala al fathi, kelompok kata kerja al madi, itu bersifat tetap mabniyatun ala al fathi. Ya, berharokat fathah. Wasani ala sukuni, dan kelompok kata kerja perintah, itu bersifat tetap berharokat sukun. Dalam perinciannya, wal mudhari'u mu'rabun, kata kerja al mudhari', kata kerja hal sekarang atau yang akan datang, wal mustaqbal, itu bersifat mu'rab, artinya berubah-ubah harokat akhirnya, illa idza tasalat bihi nunut taukidi au nunul inathi, kecuali kata kerja al mudhari', itu yang bersambung mutasil kan dengan apa, dengan nun taukid, nun yang menandakan sebagai penegasan atau penekanan, dan juga atau au nunul inathi, kata nun yang menunjukkan kepada penanda kata kerja untuk mu'annas. Dalam hal ini contohnya, untuk contoh kata kerja al-madi, misalnya kata kataba dan kata nasara. Kataba kita katakan mabniyun alal fathi. Kataba al-fi'lu al-madi mabniyun alal fathi. Kalau kita menemukan kelompok kata kerja al-amru, kata kerja perintah, misalnya uktub atau unsur, kata kerja perintah uktub kita katakan fi'lul amri mabniyun ala sukuni. Kata kerja perintah uktub merupakan kata kerja perintah bersifat tetap mabni ala sukuni dengan harokat sukun. Begitu pula untuk kata unsur, misalnya fi'lul amri mabniyun ala sukuni, kata kerja perintah yang bersifat tetap berharokat sukun. Lalu dalam perinciannya ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, al-fi'lu al-mudhari, kata kerja sekarang atau yang akan datang, tadi disebutkan dia termasuk dalam jenis mu'rab. Artinya berubah-ubah harokat akhirnya sesuai dengan beragam kondisinya, kecuali jika al-fi'lu al-mudhari tadi itu bersambung dengan nun taukid atau dengan nun kata kerja mu'annas. Untuk nun taukid sebagai contoh dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, la uzayyinanna wa la ughwiyannahum ajma'in. Kalimat la uzayyinanna dan juga kalimat frase wa la ughwiyanna itu bersambung dengan nun taukid as-saqilah. Dalam hal ini berharokat mabniun ala al-fathi, maka kita katakan la uzayyinanna al-fi'lu al-mudhari al-muttasil bi nunit tawkid mabniun ala al-fathi, fi'lu mudhari yang bersambung dengan nun tawkid yang bersifat mabni tetap dengan harokat fathah. La uzayyina, la uzayyinanna, kata na pada kalimat tersebut, pada kata tersebut, itu berharokat mabni alal fathi. Lalu contoh yang kedua, yang bersambung, yang mutasil dengan nunul inathi. Sebagai contoh dalam ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini. Al-ayat. Misalnya pada kata kerja, yurdi'na. Artinya, yurudi'na itu kita lihat al-fi'lu al-mudhari' al-muttasilu bi nunil inathi. Dalam hal ini dia mabniyun ala sukuni. Pada huruf ain kan dibaca sukun. Wallahu a'lam bisawab.